Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Na'ud ila darsina insyaallah. Wa qad wasalna fi awakhiri Alkitab, wa nas'alullah ta'ala an yanfa'ana fi hadzal kitab naf'an li nafsina wa lil muslimin. Baik, insyaallah kita kembali pada kajian kita, dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat untuk diri kita khususnya dan kepada kaum muslimin secara umum. Baik. Dan pemahaman terhadap ilmu itu harus tamakkun. Sebuah pemahaman terhadap sebuah ilmu itu harus tamakkun, dalam artian harus yang secara hakikatnya, bukan setengah-setengah. Ya, seseorang yang memahami ilmu setengahnya, ini lebih berbahaya dari orang yang jahil. Karena yang merusak ilmu itu bukan orang bodoh. Taib, yang merusak ilmu din ini bukan orang yang bodoh, tetapi orang yang berilmu tetapi tidak tamakkun dalam ilmunya. Dia berilmu, na'am, tetapi ilmunya tadi tidak mendasar. Seperti para thalabatul ilmi yang baru setengah-setengah. Taib, seperti kita ini belum sampai ke tingkat tamakkun yang mendasar sebagaimana para ulama yang terjaga dari kemaksiatan. Dari sisi mereka lah ilmu ini rusak, bukan dari orang-orang jahilnya. Taib. Sehingga kita di dalam beragama ini tentunya mengikuti para ulama lebih selamat. Dan hal ini pun perintah dari langsung Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian wahai kaum muslimin kepada mereka para ulama ahludzikri, apabila kalian tidak mengetahui hakikat sebuah perkara, sebuah masalah, sehingga terbimbing. Baik. Karena dari sisi mereka ilmu ini terjaga, sehingga kalau pemahaman kita kita kembalikan kepada mereka, maka akan selamat. Dan ayat ini bukan isyarah untuk taklid. Kita harus tahu apa itu taklid, apa itu ta'assub. Jangan mentang-mentang sudah tidak na'am boleh taklid, dia sering mendengar tidak boleh fanatik. Ketika ada seorang alim yang berbicara, dia tolak. Saya tidak mau taklid, saya tidak mau fanatik. Ini salah. Ucapan ini benar kalau seandainya keluar dari alim misluhu, seorang alim yang sama seperti yang mengatakan tadi. Sebagaimana hal ini terjadi pada para sahabat, ya qaulus sahabi hujjah alaina. Ucapan sahabat itu bagi kita hujjah. Ya, tetapi bagi sahabat yang lain tidak. Baik. Bagi sahabat yang lain tidak hujjah. Nah, tetapi bagi kita yang hidup pada zaman ini, ucapan mereka adalah hujjah selama tidak menyelisihi nas yang sharih jelas. Demikian juga ucapan para a'immah, ucapan mereka bukan hujjah bagi sebagian yang lain yang sama tingkat manzilah ilmiahnya, sehingga terjadilah madzhab. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Hanafi, ya, ada madhab Maliki. Taib. Dan ucapan mereka hujjah buat kita selama ucapan tadi tidak berseberangan dengan adillah yang wadihah, sharihah, sahihah, yang jelas, tampak dan sahih. Taib. Maka ini pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita terus menggali ilmu, sehingga nanti akan muncul suatu kebaikan dalam hati seorang muslim apabila terbimbing dengan ilmu. Jadi kita mengikuti para ulama itu bukan berarti kita taklid kepada mereka, karena memang ya, ilmu kita belum sampai untuk kita berijtihad, untuk kita memilih mana yang hak dan mana yang batil. Kecuali kalau perkara ini memang fitrah, darurah, yang mana kita paham walaupun tidak harus belajar, maka ini tidak boleh seseorang mengikuti pernyataan siapapun kalau hal ini adalah perkara yang naam salah dan menyelisihi nas, seperti syirik. Tidak perlu kita ya bertahun-tahun belajar syirik, ini paham, ini seperti ini syirik, ini tidak boleh. Kemudian kalau ada yang mengatakan ini boleh, maka kita tidak mengikuti ucapan tadi, ya kainan mangkan, siapapun yang berbicara perkara tadi. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya masih ya khilaf, perkara yang sifatnya masih ghamut, yang jelimet, perlu bahas, perlu terjih, perlu mengumpulkan berbagai macam ucapan dan data yang ya dengannya bisa menyimpulkan sebuah nas, dan itu bukan merupakan kemampuan kita, maka kita lihat ya istinbat dari ulama-ulama yang thiqah, yang memang dipersaksikan oleh para a'immah bahwasannya fulan ini syaikhun thiqah, ya mutamakkinun fi ilmihi, yang kuat terhadap ilmunya. Cukup sebagai bentuk pengamalan kita terhadap ya firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tidak kemudian kita simpul-simpulkan sendiri, maksud saya seperti itu, maksudnya seperti ini, padahal dalam keadaan kita ini belum mencapai tingkat yang seperti itu. Taib. Ini makna daripada mana taklid adalah ittiba'ul qaul biduni dalil. Taklid itu mengikuti sebuah ucapan tanpa dalil. Ini taklid. Kalau kita ikut ucapan Ustaz Fulan, Syekh Fulan, Alim Fulan, tanpa kita tahu dari mana mengambil ucapan tadi, apakah menyimpulkan sebuah hadis, apakah kesimpulan sebuah ayat, atau ucapan seorang sahabi, kita tidak tahu. Pokoknya kalau Ustaz Fulan yang ngomong saya ambil, pokoknya kalau Syekh Fulan yang ngomong saya ambil, ini namanya taklid. Tetapi kalau kita mengikuti seseorang karena tahu sumbernya, ya, maka itu bukan taklid tetapi ittiba. Taib. Dan lebih jelek daripada taklid itu ta'assub, fanatik buta. Pokoknya salah benar, kalau guruku yang bicara telan mentah-mentah. Taib. Ini ta'assub lebih asyad minat taklid. Salah benar dibela. Ini kalau ta'assub. Yang penting ya Syekh Fulan, yang penting Alim Fulan, ya, Alim Idola, ini mengatakan A atau B, ini termasuk suatu yang dicela dalam dinul Islam. Kenapa? Karena kaidah dalam syariat ya ittiba'ul haq, ini fauqa kulli syai', mengikuti al-haq itu di atas segalanya. Mahabbatul haq muqaddamun inda ahli sunnah min mahabbati ulama'ihim. Cinta terhadap al-haq itu di atas segalanya bagi ahli sunnah, dari mencintai ulama-ulama mereka. Baik. Kemudian Nah, mereka di dalam menyikapi masalah khilaf dan ta'amul, menyikapi perbedaan pendapat, ya, memiliki kaidah-kaidah, selama pendapat tadi bukan merupakan pendapat yang masih ada celah untuk diperselisihkan, maka mereka menyikapi dengan sikap-sikap yang ilmiah. Tetapi kalau seandainya pendapat tadi tidak ada celah untuk berbeda, maka mereka sikapi, ya, dengan meninggalkan tanasuh, ya, dinasihati yang salah untuk kembali, seperti itu, sehingga tidak terjatuh ke dalam bab-bab taklid, ya, tidak berhukum dengan hukum mayoritas, ya, tidak berhukum dengan hukum apa? Mayoritas, tapi tetap ia mencerminkan setiap apa yang dia putuskan dari hukum-hukum tadi sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Memang ini teorinya gampang, ya, wah. Ya, teori seperti ini mudah kita ucapkan, tapi secara praktek kita ini belum mampu dan masih jauh. Kita ini bisanya ikut-ikutan. Kita bisanya hanya ikut-ikutan. Baik. Banyak tendensi-tendensi yang masih kita miliki dari apa-apa yang, ya, muncul dari sebuah masalah. Terkadang ta'asub, ya, qabiliyah, karena cinta marga, cinta kasta, sehingga kalau marganya yang disalahkan tidak terima, walaupun yang hak adalah salah. Ini masih banyak yang seperti ini, belum bisa menerima kalau seandainya bagian dari dirinya atau keluarganya disalahkan, ya, berusaha untuk dia bela walaupun itu salah. Yang seperti ini masih terjadi. Baik. Maka oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan dalam masa-masa fitnah itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, agar supaya dibukakan, ya, pintu yang jelas dan terang. Sebagaimana sering kita doa, setiap doa-doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, ya Allah, perlihatkanlah yang hak itu hak, dan berikan kekuatan bagi kami untuk ikut. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan perlihatkan yang batil itu batil, ya, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ini banyak yang antum doakan di dalam sholat-sholat kalian. Baik. Kita doakan dalam setiap waktu-waktu mustajabah, supaya kita senantiasa berjalan di atas kebaikan. Tidak mudah dan tidak bermudah-mudah, tapi menyalahkan atau membenarkan orang yang di luar kita atau orang yang di dalam kita, semuanya kita timbang dengan kebaikan. Dan diantar daripada kaidah yang dimiliki oleh para ulama, sesungguhnya seseorang tidak berhukum kemudian salah masih lebih baik daripada dia berhukum kemudian salah. Dia diam, tidak menghukumi sesuatu karena memang pengetahuannya kurang, ya, thayyib, lebih baik daripada dia berhukum kemudian salah. Thayyib, lebih baik daripada dia berhukum kemudian apa? Terjatuh dalam kesalahan. Jadi setiap manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk dipakai untuk memikirkan setiap permasalahan yang akan dia hadapi. Sebuah permasalahan yang hendak dia putuskan benar-benar dipelajari dengan baik. Kalau memang tidak bisa untuk diputuskan, maka ditunda, dipelajari dengan benar dan jangan tergesa-gesa. Baik, jangan tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan, ketergesa-gesaan itu dari syaitan yang bisa menggelincirkan dan akhirnya nanti akan menyesalkan. Duh, nyesel, ya. beda kalau dia sudah mempelajari dengan baik, dia sudah mengilmui dengan baik, kemudian dia putuskan, maka ini akan lega. Yang menerimanya pun juga lega. Nah, seperti buah itu kalau matangnya di pohon jatuh, ini manis rasanya. Tetapi kalau dia petik kemudian dia taruh, manis, matang, tapi terkadang masih ada kecut-kecutnya, terkadang masih belum bisa dinikmati, gak enak. Dan bahkan ketika dia yakin ini matang, ketika dicicipi ternyata kecut, dia nyesel ya, bahkan dia akan mencela, mangga empuk tapi kecut, katanya sudah matang, katanya sudah kuning. Akhirnya apa? Ini permisalan seseorang yang memutuskan perkara tetapi berusaha untuk dimatangkan sebelum waktunya, kurang manis. Ya, setiap permasalahan itu kita tunggu sampai matang, sampai jelas, baru enak. Ya, diterima bersama-sama. Tapi kalau kita terburu-buru, terkadang nanti akan kembali kepada kita sendiri. Maka kita ta'ani dalam berhukum lebih baik daripada kita berhukum kemudian salah. Nah, itu di antara seputar pentingnya kita memahami din ini dengan benar. Demikian juga dalam kitab yang hendak kita selesaikan ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat dengan baik. Tapi kita masuk pada bab yang baru, bab maja'a fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam himmat tauhid wa saddihi turuqas sirqi. Bab apa yang datang tentang penjagaan nabi, wilayah tauhid, dan menutup jalan-jalan menuju kesyirikan. Ini termasuk apa namanya, dirasatun nabawiyah, tarbiyatun nabawiyah. Ya, mencegahnya dari wasilah-wasilah, bukan pada ujung-ujungnya. Ya, bukan pada ujung-ujungnya, tapi apa? Dicegahnya dari wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada ujung-ujung perkara tadi. Nabi melarang syirik, Nabi melarang wasilah-wasilahnya. Taib. Nabi memerintahkan kepada tauhid, Nabi juga menunjukkan cara-caranya menuju ke tauhid tersebut. Terkadang kita harus bertauhid, kita harus menjauhi syirik, tetapi kita enggak paham bagaimana wasilah menuju ke tauhid. Kita enggak paham bagaimana menutup jalan menuju syirik. Sehingga mayoritas dari kaum muslim ini enggak paham tauhid yang sahih, tidak paham syirik yang sahih. Taunya kalau syirik ya bakar menyan di bawah pohon. Taunya kalau tauhid ya ikhlas. Padahal di sana ada wasilah yang bisa mengantarkan kepada ujung ini. Sehingga ketika dia sampai ke puncaknya, naam, dia kokoh. Karena berjalan dari bawah. Tidak loncat. Sehingga ketika disuruh menjelaskan, dia fahim, tahu. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk tarbiyah yang sahihah adalah ini. Demikian juga, ini ada sedikit faedah daripada kesalahan pendidikan seorang ya, bapak atau ibu yang mengajarkan sifat ananiyah, sifat egois dan merasa benar sendiri. Tanpa mereka sadari, mereka mengajarkan sifat ini. Yang terkadang itu memang sifat orang tuanya, terkadang itu didikan orang tua yang salah, sepele. Contoh, kita punya anak jalan nabrak kursi, jatuh nangis anaknya, uminya keluar, kursinya dipukul, dasar kursi ini nakal, udah diem, kursi ditendang sama uminya, kursinya yang nakal ini, diem-diem, akhirnya anak itu diem. Nah, anaknya diem, tetapi apa? Ternyata pendidikan seperti ini apa? Akan membentuk jiwa sang anak, jiwa merasa benar, bahwasanya apa yang dilakukan itu benar. Kursi yang salah, padahal dia yang lari, dia yang nabrak kursi. Tapi karena uminya tadi bilang ini kursinya itu kodoknya lari, kursinya nakal, sudah diem nih kursinya, umi pukul, anaknya diem. Ya, terus melakukan seperti itu pendidikannya tiap hari ketika dia ya melakukan sesuatu kesalahan, yang disalahkan bukan dia, tetapi apa yang dia jadikan korban tadi, kursi atau tembok atau kakaknya barangkali. Misalkan adik sama kakak nangis, kakaknya dimarahi, kamu tuh punya adik, gak mau dibimbing. Nah, akhirnya apa? Muncul kejelekan, kebencian sang kakak sama adik. Kemudian apa sifat? Merasa benar adik setiap apa yang dikerjakan. Terkadang kakak sama adik gak akur tuh gara-gara mungkin sifat orang tua seperti ini, menyalahkan. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya, kita tenangkan. Ya, kita nasihati kalau jalan pelan-pelan. Ya, hati-hati besok lagi, hati-hati kalau jalan nanti kesandung lagi, sudah cukup diam. Ya, dia akan bisa apa? Ambil pelajaran walaupun anak itu ya tidak apa namanya? Merasa kisah kita kasih tahu, cuma apa? Ini akan menanamkan kejiwaan yang baik pada sang anak. Ya, tidak kemudian ketika salah dia malah menyalahkan orang. Rasa tanggung jawab itu ada. Ya, berhati-hati dalam setiap hal. Kalau didikan tadi ada, terkadang ini akan memunculkan sifat-sifat yang kurang bagus. Dan juga ketika anak bandel, diajak ke toko minta jajan, ya, kemudian kedua orang tuanya ingin memalingkan perhatiannya supaya tidak minta, misalkan diajak jalan-jalan, gendong-gendong, tapi gak diputuskan permintaan anak ini dibelikan atau enggak, cuma dialihkan perhatian, itu tuh ada kereta, itu tuh ada sekian dan sekian. Ini ternyata apa? Membuat anak nanti apa? Kurang percaya dengan ibunya, keinginannya senantiasa dialihkan. Nah, terus bagaimana? Ya, kita ajak dia untuk berpikir, kalau kamu pengen minta ya kamu nabung dulu, kalau uang sudah ada kita beli itu. Tapi kalau dia menangis kita ancam, kalau kamu menangis kita pulang. Jadi jangan kalah sama anak itu. Sekali saja kalah kita sama anak, seterusnya kita akan di bawah pengaturan anak. Bagaimana cara anak ngatur kita? Nangis. Abi minta ini, enggak, nangis, sekejar-kejarnya nangis. Akhirnya kita kasihan, akhirnya dibelikan. Terus besok lagi minta, nangis lagi, kita kalah. Terus seperti itu. Sehingga apa? Kita yang diatur sama anak. Sekali kita kalah dan salah dalam mengatur anak, kita akan kalah dengan anak, dan anak tidak akan memberikan sama sekali terhadap kita apa? Kehormatannya. Ya, ini mendidik anak. Jadi sekali harus kita tegaskan sama anak. Tegas, tapi apa? Caranya yang baik. Ya, seperti tadi ketika dia minta mainan, kita katakan, Umi gak bawa uang, Abi gak bawa uang, kalau kamu pengen beli, nabung dulu, nanti Abi kasih, kamu tabung. Tapi dia nangis, kalau kamu nangis, kita pulang. Pokoknya langsung pulang, jangan apa ditunda-tunda, langsung pulang. Ya, untuk apa? Ancaman kita itu betul. Nah, sehingga ketika satu kali ini dia kalah, ya sudah, diem, akhirnya nanti kesananya kita gampang untuk membimbing anak ini. Nah, ini penting dalam mendidik anak itu seperti itu. Punya trik-trik khusus agar supaya anak ini tunduk dengan kita, bukan kita tunduk dengan anak. Sebagian orang tua kasihan, masa sampai jerit-jerit kayak gitu, jangan hiraukan sama orang lain. Itu orang tua anak sampai jerit minta mainan kok enggak dibelikan. Nah, terkadang kita tuh kalah dengan seperti itu. Ya, jangan hiraukan. Ya, itu adalah mendidik yang salah terhadap anak. Kenapa? Akan menanamkan nafsu yang harus dituruti ya sang anak, sehingga nanti kalau gede kerepotan. Kalau gede apa? Kerepotan. Maka ada kisah. Ya, mungkin kita pernah ke kebun binatang ya. Pernah lihat gajah yang dirantai? Gajah itu kalau di kebun binatang dirantai apa enggak? Belum ada yang lihat. Enggak lihat ya. Jadi gajah itu ngerantainya talinya kecil. Bukan gajah gede, rantainya dadung gede segini, enggak. Rantainya kecil gajah itu. Karena sejak kecil dirantai dengan rantai yang kecil itu, karena ketika kecil dirantai dengan rantai kecil ini, dia kalah. Mau narik rantai dia enggak kuat. Nah, ketika tumbuh besar, rantainya juga sama kecil, tetapi dia enggak akan pergi, enggak akan berani narik rantai ini. Kenapa? Karena dari kecil sudah dibiasakan apa? Rantai dengan kecil, walaupun kalau dia paksa sebenarnya rantai ini kalah ketika gede. Cuman kalau kita sudah tanamkan sejak kecil, anak ini akan nurut dengan hal-hal yang kecil. Ya, tetapi kalau dari kecil kita enggak bisa menanamkan kebaikan, ya, sampai gede pun walaupun kita ikat dengan istilahnya rantai yang besar, maka dia akan teruntak terus. Ini perlu diperhatikan. Ini wasilah sebelum anak itu sudah bandel duluan. Ya, ini wasilahnya. Demikian juga Rasul, kita hubungkan dengan sini, sebelum seorang itu dalam kesyirikan, Rasul andu, jaga dulu jalan-jalan untuk menutup ke sana. Ditutup dulu jalan-jalannya. Agar supaya apa? Si hamba ini tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, hanya sekedar ujungnya saja, sementara enggak tahu wasilahnya. Sehingga wajar kalau zaman sekarang itu, ketika tidak paham wasilah-wasilah kesyirikan yang ditanamkan cuma langsung ujung kesyirikan, mereka menolak. Oh, ziarah kubur kok syirik? Masa sedekah kok syirik? Ya, enggak mau mereka dibilang seperti itu. Karena taunya syirik itu ya enggak sholat. Taunya syirik itu ya nyembah-nyembah berhala, itu taunya ujungnya. Nah, di sini jalan-jalan menuju kesyirikan mereka enggak tahu. Sehingga ketika kita peringatkan dari jalannya ini, mereka menolak. Masa sedekah kok syirik? Masa orang sholat kok syirik? Enak saja orang sholat kok musyrik. Nah, akhirnya apa? Dituduh orang yang mengingatkan malah apa? Sebagai apa? Orang yang takfiri. Oh, ini orang yang gampang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Nah, ini tadi. Kenapa? Kadang karena salah didikan. Entah salah didikan, entah kita yang enggak bisa didik. Enggak tahu mana yang salah. Ya, enggak ada yang mau disalahkan. Baik. Entah kurangnya ilmu kita dalam mendidik atau bagaimana, Allah alam. Yang jelas kita berusaha apa yang kita apa tahu kita sampaikan. Itu saja sudah. Entah na'am ini kurang atau banyak, lebih ini kita wakilkan kepada Allah, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Wa na'am na'udzubillahi minal hur ba'dal qur. Kita berlindung kepada Allah daripada hur ba'dal qur. Kur ini kekurangan setelah lebih. Punya kelebihan kok malah tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Taib wa a'yadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Taib. Allah alam kita sampai apa? Nah, baca. Ayo baca. Ini giliran nah haus enggak ada air ini. Kemarin enggak haus, airnya ada terus. Bukan minta ini benar. Air putih aja. Itu air galon aja, air biasa. Pakai gelas. Ya, fadal. Wa ghayruhu li anna zalika tariqu mausulun ila syirki. Sudah pernah mendengar istilah mudhaf mudhaf ilaih? Sering ya. Baik. Jadi kalau kita sudah belajar kaidah, itu penerapannya juga butuh latihan. Terkadang kita kaidahnya tahu, ketika sudah praktek lupa. Ini kebanyakan. Demikian juga ilmu yang lain, ilmu apapun seperti itu. Tapi kalau sudah biasa nanti mudah. Ini banyak mudhaf-mudhaf ilaih yang dibaca masih ngawur. Al-fawaidu, faedah-faedah yang ada dalam hadis yang di atas. Yang pertama, azimu qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azimu qadri mudhaf ilaih, an-nabi mudhaf ilaih. Enggak azimu qadru nabiyyu. Jadi apa ini artinya? Fi nufusi ashabihi wa ihtiramuhum lahu. Dalam hadis ini menyebutkan tentang besarnya kedudukan Nabi di ya, jiwa-jiwa sahabatnya. Baik. Ini yang sulit. Ini yang sulit ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara daripada hikmah dakwahnya adalah menundukkan hati. Ta'liful qulub. Ya, tidak sekedar kita ngasih dalil, tidak sekedar kita ngasih hujah, sementara hatinya tidak bisa kita tundukkan. Ini termasuk ya kegagalan dalam sebuah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selain memberikan hujah, beliau apa? Berdakwah dengan ta'liful qulub, menundukkan hati. Nah, sebagaimana pemuka-pemuka kaum Quraisy. Ya. Mereka diberi hadiah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa 100 unta. Ya. Tidak diberikan hujjah Al-Qur'an, qul qala Allah wa qala Allah wa hadis Rasulullah fulan fulan qala Rasulullah sekian sekian sekian sekian, orang tuh kadang bosan kalau diberi hujah. Capek. Ya. Nah, jadi orang yang berhujah itu belum tentu faqih. Nah, orang yang faqih itu orang yang paham keadaan. Dengan apakah dia harus berdakwah? Ya, taib. Jadi selain kita menghafal hujah, kita juga harus paham keadaan. Karena di antara dakwah adalah serangannya hati, tidak hanya zahir. Kalau kita sudah mampu menundukkan hati seseorang, wallahi apa yang kita ucapkan akan diikuti, sampai ya ucapan jelek pun akan diikuti. Ya, adapun dakwah yang hak tentunya lebih aula untuk itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dakwah ini kepada para sahabatnya dengan menundukkan hati-hati manusia. Sampai-sampai mereka mengatakan sungguh Muhammad ini adalah rajulun fakir yang tidak takut miskin. Rajulun miskin yang tidak takut miskin. Sampai seperti itu. Ya, dapat ghanimah kasihkan sama orang. Ini 100 buat kamu, 100 buat kamu. Masyaallah. Siapa yang enggak hancur hatinya dikitukan? Luluh. Ya, tapi baru kemudian kasihkan hujah sekian sekian, nurut. Tapi kalau kita sendiri enggak pernah bisa menundukkan hatinya, kemudian kita mau ngasih hujah Al-Qur'an, sunnah, Qur'an, sunnah, ya tidak akan ya terpengaruh. Ini menunjukkan hadis ini apa besarnya ya kedudukan Nabi pada hati-hati sahabatnya. Tidak ada yang merasa disakiti oleh Nabi. Kalau kita beda banyak, kita menyakiti orang ini. Jadi wajar kata terkadang dakwah kita ini belum diterima oleh manusia. Walaupun ukuran ya apa namanya keberhasilan dakwah itu bukan mayoritas. Nah, bukan ukuran. Harus menerima semua itu bukan ukuran. Tetapi ya Pak, kita juga harus muhasabah, koreksi diri. Kenapa kok dakwah-dakwah kita tidak pernah diterima? Nah, ini juga harus kita koreksi. Jangan malah bangga kalau saya sedikit berarti dakwah saya ini berhasil. Ya, jangan. Ya, tetap kita koreksi diri. Kenapa kok dakwah kita itu kok enggak pernah diterima manusia? Kok sulit masuk kepada mereka? Apa? Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Di antara seperti itu, badrul mal, badrul maujud. Ya, kita mendermakan harta, mendermakan apa yang kita miliki untuk apa? Menarik hati. Ya, al-qulub tusta'badul qulub biman yuhsinu ilaiha, hati ini akan dijadikan budak bagi siapa yang berbuat baik untuknya. Maka wajar ya, kalau para pembantu nurut dengan tuannya. Kenapa? Karena tiap hari dikasih ya, apa namanya kebaikan-kebaikan. Wajar. Demikian juga hewan. Hewan pun demikian, masya Allah. Gak sekedar hati manusia, hati hewan pun luluh ya. Anjing itu hewan yang kurang apa ganasnya, kasarnya, tapi ternyata luluh sama manusia. Kenapa? Tiap hari dikasih makan, tiap hari dikasih daging, dikasih apa namanya tulang, luluh sama kita. Ini menunjukkan bahwasanya hati memang seperti itu. Ini akan diperbudak oleh orang yang suka berbuat baik untuknya. Taib. Singa apa yang enggak luluh? Taib. Burung. Kalau kita biarkan di luar liar, ditangkap, belum kita sampai pun dia sudah terbang. Tapi kalau kita urus dari kecil, kita kasih makan ya, kita kasih minum, kita mandikan, kita lepas dari sarangnya, balik ke rumahnya ya. Siapa yang pernah ngingu burung? Ini kenyataan, bukan cerita. Anak sendiri pernah punya burung. Tapi seperti itu, kita ambil dari sarangnya kecil, kita kasih makan sekian, gedenya kita keluarkan, balik lagi ke sarangnya. Tidak perlu kita cari-cari, balik lagi ke sarangnya. Ini kenapa? Karena hatinya burung sudah luluh ya, sudah ketergantungan sudah ada. Ini demikian juga pada dakwahnya Nabi SAW, sehingga salah ya. Mbahnya Khawarij, nenek moyang yang Khawarij, Dhul Khuwaisirah, yang kemudian tiba-tiba datang mengatakan ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau enggak adil, dakwahmu ini enggak adil. Seharusnya orang yang kau beri 100 onta ini kita-kita yang ke jihad sama kamu. Ya bukan mereka yang pemuka-pemuka kaum, mereka itu orang kaya. Nah, ini sepintas memang benar ucapannya. Iya kan? Sahabat itu miskin, dia yang berperang setiap hari. Ya. Naam, tetapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan dakwah untuk mengajak memenuhi perut. Tapi dakwah untuk menyebarkan agama. Di dakwahnya Khawarij itulah dakwah untuk memenuhi apa? Perut. tampaknya mereka itu orang yang obat. Yatakhiruna salatukum min salatihim. Kalian merasa rendah salat kalian dibanding mereka. Wa qira'atukum li qira'atihim. Bacaan kalian Quran dengan bacaan mereka, tetapi dakwah mereka untuk perut. Taib. Dakwah itu seperti itu, bagaimana kita bisa mengendalikan hati dengan kebaikan. Taib. Adapun hujah kita sampaikan kalau sudah saatnya. Kapan diterima? Taib. Maka hadis ini pun menunjukkan hal ini yang naam dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Jiwa-jiwa para sahabat begitu sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihtiramuhum lahu, dan kehormatan menghormati ya, mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah. Dakwah itu tujuannya adalah untuk masuk dalam hati, bukan sekedar merubah tampang dan zahir seseorang. Bisa saja kalau zahir berpura-pura, tapi kalau hati tidak bisa. Nah, bisa saja kita berpura-pura untuk baik, tapi kalau hati kita tidak kena, maka suatu saat pun akan hilang, keluar. Beda dengan sahabat. Setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru tampak siapa mereka, hanya zahir ya saja, dan siapa mereka yang tampak ya benar-benar kuat imannya keluar dari hati mereka, sehingga murtadlah orang yang murtad. Berimanlah orang yang beriman. Baik. Ini tujuan kita dakwah adalah untuk mengait dan menundukkan hati-hati manusia, bukan sekedar untuk menyampaikan hujah. Menyampaikan hujah itu ya naam sekesekian kalinya. Kita berikan kepada mereka hujah-hujah mu'idoh kasanah. Udu'a ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah termasuk daripada hikmah adalah kebaikan. Bagaimana kita menempatkan suatu sesuatu dengan tempatnya, kapan. Kadang terkadang orang itu kalau kita salah, sebenarnya dia sudah mau baik, tapi karena cara kita salah sehingga malah dia tambah jadi musuh. Taib. Yang kedua, jawazu itlaqi lafdhi sayyid 'ala Allahi. Jawazu itlaqi lafdhi sayyid, semuanya mudhaf ilaih, 'ala Allahi, 'ala harfu jar, Allahi majrur. Boleh memakai lafaz sayyid untuk Allah. Sayyid artinya apa? Hah? Tuan. Kalau Jawa apa? Makna tuan. Kalau Jawa, tuan Indonesia. Kalau bahasa Jawa? Hah? Kanjeng, gusti, apa lagi? Paduka ini umum. Baginda, bukan ya. Baginda ini untuk mah. Ya, semakna dengan itu. Semakna dengan itu. Tapi apa makna daripada mutlaknya lafdu sayyid untuk Allah itu apa? Mutlak semuanya. Ya, bahwasanya tidak ada yang memiliki keagungan yang sempurna kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kejayaan yang hakiki kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan ya apa kalimat apa pangeran sama pangeran itu beda apa enggak? Beda ya. Pangeran sama pangeran. Beda ya? Beda. Kalau pangeran itu seperti apa gelar-gelar untuk anak raja, yaitu pangeran. Tapi kalau pangeran itu semakna dengan lafaz sayyid. Duh pangeranku misalkan. Nah, ini lafaz sayyid ya, yang dengan makna adalah sayyid yang sifatnya adalah kemutlakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya ini diambil dari faedah ini, maka boleh duh gusti. Ya. Taib. Karena maksudnya gusti ini ya pangeran tadi itu semakna dengan daripada itu. Ya, sayyid. Karena sayyid nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi karena memang tidak datang lafaz ini dalam bahasa Arab, jadilah perselisihan. Ya, gusti Allah itu boleh apa enggak? Taib. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, Rob itu diartikan dengan pangeran. Pangeran bukan pangeran, pangeran. Jadi kalau menerjemahkan kalimat man robuk, sopo pangeranmu. Nah, itu bahasa Jawa. Nah, dalam hal ini pun kita juga harus berhati-hati. Ya, dalam kaidah asma wa sifat ya, sesuatu yang tidak datang dalil, larangan atau perintah, kita tawakuf, diam, tidak menyalahkan dan tidak pula membenarkan. Yang ada datang kita benarkan, yang tidak ada ya dan dilarang kita salahkan. Yang tidak datang larangan dan perintah kita tawakuf, tidak kita salahkan dan tidak kita apa? Benarkan. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bersikap mu'tadil bainal ifrati wat tafrid, pertengahan di antara hulu dan juga sembrono. Wallah alam, kita juga enggak mendapati dalil yang jelas lafadz gusti. Ada yang sebagian mengatakan enggak boleh, tapi kita enggak melihat apa namanya dalil yang kuat ya yang dia pakai dari asatidzah kita. Ada yang sebagian ditanya, mereka mengatakan enggak boleh, tapi kita enggak mukni ya. Sebagai seorang talib ya, seorang meri ilmu, kita enggak mukni, enggak merasa, enggak puas dengan jawaban itu. Dari sisi mana dilarangnya ya, dari sisi yang mana dan dari kaidah yang mana, serta mana yang menguatkan tentang larangan hal ini. Karena ini masalah bahasa ya, dan bahasa kita lain-lain, bahasa kita lain-lain, pemahamannya pun lain-lain. Nah seperti ini yang ahsan, kalau ini khilaf, bagaimana kita caranya keluar daripada khilaf, selesai ya. Kalau kita tidak tahu ini permasalahan khilaf, sudah keluar daripada diperselisihkan, kita cari yang lain, lafaz yang jelas, ya Allah, ya Rabbi, selesai. Daripada gusti Allah nanti, kok kamu pakainya gusti sih? Ya ini kadang-kadang orang yang tidak paham, ini kan boleh. Ini khilaf, dalam artian masih ada sedikit subhat namanya. Namanya subhat itu kalau dilakukan, terkadang orang yang tidak paham akan menilai kita salah, walaupun kita meyakini itu benar. Ini manhaj dari manhaj apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi setelah apa perselisihan. Kalau misalkan itu diperselisihkan, kita mampu keluar, keluar. Jangan ikut-ikutan berselisih. Selamat. Paling tidaknya kalau kita enggak pakai lafaz gusti, diperselisihkan apa enggak? Enggak diperselisihkan. Tapi kalau kita pakai lafaz gusti, diperselisihkan, sudah keluar lah. Apa sih aninya? Untungnya pakai, toh kalau misalnya kita enggak pakai pun juga apa? Na'am insyaallah lebih apa? Ittifaq, lebih sepakat. Seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Allahumma anta Rabbi. Ya. Taib. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, kita enggak langsung mengatakan kamu salah, enggak boleh, enggak, kita enggak bisa. Jangan-jangan dia benar, kita yang salah. Nah, sehingga telah kita memutlakkan ini enggak boleh, kita nisbahkan kepada agama, berarti kita telah membuat suatu syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mauqif kita dalam masalah asma wa sifat. Taib. Kemudian yang ketiga, al-ghulu mutiyatus syaitan. Mutiyah, bukan mutiyah, mutiyah masdar. Al-ghulu mutiyatus syaitan. Ghulu itu mujawazatul had, melampaui batasan. Ya, melampaui batasan syariat, melampaui batasan ya dari yang digariskan, namanya gulu. Jadi kalau main bola, keluar bolanya dari garis, ini sudah gulu, melampaui batas, tidak boleh. Ya, naam. Namanya gulu. Dan gulu termasuk daripada pemberian syaitan untuk menggelincirkan seorang hamba. Nah, sering kita lakukan, seorang manusia itu kalau enggak bisa ditarik dari ketaatan, dijuntrungkan sekalian. Ya, kalau dia nggak bisa ditarik dari ketaatan, nggak bisa keluarkan dari kebaikan-kebaikan, justru dimasukkan sekalian dalam kebaikan, sudah masuk sekalian, seperti itu. Sehingga apa, hulu timbul melampaui batas dalam setiap syariat. Hulu dalam apa? Beragama. Hulu dalam menambah-nambah syariat. Nggak cukup dengan puasa Ramadan, nggak cukup dengan puasa Senin Kemis, nggak cukup dengan puasa Dawud. Ya, puasa nisfu Sya'ban, puasa Syahrul Rajab, ini ghulu, keluar daripada syariat. Oh, berdalam-dalam sebuah syariat ya, sehingga apa, menghancurkan dirinya sendiri, enggak kuat. Orang yang ghulu itu lama-lama enggak kuat, kuatnya sebentar. Nah, contoh di antara hulu adalah apa yang dilakukan oleh para kuburiyun yang mereka beribadah di kuburan-kuburan, tidak cukup dengan di masjid. Oh, demikian juga adian yang menyelisihi Islam, agama-agama yang menyelisihi Islam, agama Nasoro, gulunya mereka dengan Nabi Isa sampai menempatkan ke dalam derajat ketuhanan. Demikian juga Yahudi, gulunya dengan Uzair sampai mengatakan Uzair ini adalah anak Allah, termasuk gulu dalam beragama, memberat-beratkan diri dalam beragama, toh akan patah. Orang yang berat-beratkan diri dalam beragama itu akan patah. Tetapi qaribu wasaddidu, qaribu iktisad biduni ifrat wala tafrid, ambillah jalan tengah, jangan sembrono dan jangan berlebih-lebihan, pertengahan. Taib, setiap apapun cari yang pertengahannya, kira-kira jiwa kita kerasan dan enak, tetapi jangan bermudah-mudah karena itu akan lebih apa, merindukan. Coba kalau kita gampangannya secara apa, gambaran enaknya kita makan bakso setengah, kira-kira kurang apa cukup apa, muntah, kurang, besok lagi pengen lagi, kurang. Tapi kalau sekali makan langsung 5 mangkok, besok lagi lihat bakso nek mau muntah. Dia terus keinginan untuk ini itu sudah enggak ada. Ya, demikian juga ibadah, sekali ibadah langsung jebret. Besok lagi lemes. Mau datang pun malas, capek. Ya, contoh di ibadah yang mudah, salat tahajud. Sekali bangun kita langsung salat 11 rakaat. Panjang-panjang. Besok lagi mau bangun sudah bayangkan aku 11 rakaat panjang, butuh 2 jam. Ya, bayangannya sudah enggak ikhlas dulu. Enggak ada kesemangatan, beda kalau bangun 2 rakaat, 1 salam. Enak tidur lagi. Besok lagi mau bangun enak. Ada nafsu untuk mengulanginya lagi. Ya, ada keinginan untuk apa, mengulanginya lagi. Ya, maka sampai Rasul ya menyalahkan Mu'ad ketika itu, inna fikum munafirin. Ya, sungguhnya di antara kalian tuh ada orang-orang yang memergikan orang lain daripada sunnah ini. Inna fikum munafirin, ada di tengah-tengah kalian sendiri, bukan orang lain, di tengah-tengah kalian sendiri. Kenapa? Karena sifat hulu tadi. Ya, pengennya apa yang ada pada dirinya diterapkan pada orang lain. Ya beda, enggak bisa. Ya, kadang iman kita kuat, iman orang itu ya gampangannya belum sampai ke tingkat kita. Jangan dipaksakan keinginan kita kepada mereka, jangan. Tapi mengukurlah kemampuan mereka. Ya, jangan seperti itu. Jangan apa yang ada pada kita yang kita miliki ini kita paksakan pada orang lain. Gelasnya beda-beda. Ada yang apa namanya, gelas gede itu apa namanya, mug. Ada yang gelasnya kecil. Ada yang gelasnya cuma seperempat. Ya, beda-beda kemampuannya. Enggak boleh kita paksakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum ya'ummu linnas falyukhaffif." Kalau salah seorang dari kalian imam, ringankan. Ya. Karena di belakang kalian tuh beda-beda orangnya. Kecuali kalau sepakat semuanya di pondok, bret. Ya, sepakat. Panjangkan. Kalau tidak, maka dilihat kemampuan masing-masing. Sehingga apa, besok lagi kalau imam kita pas sesuai dengan porsi mereka, besok lagi mereka datang senang. Kita jadi imam, mereka juga senang. Tapi kalau kita imamnya langsung sekian, setengah juz, ya, mereka besok lagi kalau dengar suara kita, aduh dia yang imam, kagok mau sholat lagi, capek. Ya, sehingga apa? Inna fikum munafirin, kita terkadang yang terjatuh ke dalam perkara ini. Jadi apa? Dalam hal ini jangan sampai gulu. Kita mampu misalkan lebih daripada itu cukup untuk kita. Ya, adapun untuk orang lain kita berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak bisa kita memberikan apa yang ada pada diri kita untuk orang lain. Nah, demikian juga orang lain untuk diri kita. Kita mampunya segini kok. Ya, kita misal lampu masih lebih. Jangan dipaksakan sama orang lain. Demikian juga orang lain mampunya besar seperti itu, ya kita jangan ngimbangi dia. Pokoknya saya harus sama dengan dia. Jangan. Kamu akan kalah. Sesuaikan dengan kadar diri kita. Saya baru bisa segini sholatnya. Alhamdulillah, itu dulu yang dikuatkan. Terus sampai enak sholat yang dua rakaat, satu rakaat. Enak, bangun malam gampang, enteng. Tingkatkan lagi dua rakaat. Masih berat, turun lagi. Sudah enak, tingkatkan terus sampai tingkatkan dulu. Misalkan ini sudah enak, tingkatkan lagi. Itu boro-boro mau ningkat. Bangun malam saya susah. Ini yang penting. Ya. Taib. Di antara daripada faedah dalam kita beragama ini. Munasabatul hadits lil bab tauhid. Mudhaf ilaih lagi. Munasabatul hadits lil bab wa lit tauhid. Jar majrur. Haitsu dallal hadithu fa'il dalla fi'il. Ala tahrim, ala harfu jar, tahrim majrurun bihi, majrur dengan ala. Wahuwa mudhaf al-ghuluwi mudhafun ilaih. Fin nabi sallallahu alaihi wasallam fi harfu jar, an-nabi majrurun bihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ghairihi. Wa harfu ataf, ghairihi ma'tuf kepada fi. Lianna dhalika tariqun musilatun. Musilat musilun tariqun musilun ila syirki. Di mana hadis kecocokan antara hadis dengan bab dan dengan tauhid? Apa kecocokan hadis ini dengan bab yang dicantumkan oleh penulis dan cocoknya dia dengan tauhid? Kenapa bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Nah, di sini disebutkan hadis ini menunjukkan tahrimnya, haramnya hulu, sifat berlebih-lebihan terhadap haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Isa alaihi salam, la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam, innama ana abdun wa rasul. Jangan engkau puji-puji diriku dengan pujian-pujian yang tidak pantas. Sewajarnya saja. Ya, pujilah ya kalian aku dengan pujian yang sewajarnya saja. Jadi boleh kita apa memakai lafaz sayyid untuk nabi. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, boleh. Kecuali di luar apa dalam salat. Itu tauqifiyah karena apa? Zikir-zikir dalam salat tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Nanti akan kita bacakan juga di sini faedah dari Syekh Nutsaimin rahimahullah. Dan juga yang lainnya. Berlebih-lebihan gulu pada diri Rasul dan juga yang lainnya. Karena hal itu akan hal itu jalan mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, masya Allah. Pendidikan yang sempurna dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita para aba yang sudah punya anak, ini hendaklah benar-benar berhati-hati dalam mendidik anak. Jangan sampai baik anak tadi terdidik dengan di pendidikan kebohongan, pendidikan apa namanya tipuan, tetapi dididik dengan didik ya yang sifatnya penuh dengan hikmah dan kejujuran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup.